Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kembali kita lanjutkan membaca Husulul Ma'mul fi syarhi thalathatil usul. Qauluhu ay qaulul musannif rahimallahu taala faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang membelokkan satu saja minha dari macam-macam ibadah yang telah disebutkan ditujukan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Artinya siapa yang membelokkan satu dari macam-macam ibadah yang telah disebutkan oleh penulis rahimallahu taala, semisal berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah mati atau orang hidup namun gaib, lain tempat tanpa alat komunikasi, atau berharap pada mereka atau takut pada mereka atau meminta pada mereka terpenuhnya hajat dan hilangnya kesusahan dan yang lainnya, maka dia musyrik, syirik akbar. Dia musyrik karena dia membelokkan sebagian hak khusus Allah pada selain Allah. Kemudian dia kafir karena dia mengingkari salah satu hak Allah, buktinya dia belokkan pada selain Allah. Maka syirik dan kafir tidak memiliki iman. Sehingga kita katakan dia musyrik kafir. Waktu dan terkadang bersendirian pengertian syirik, bersendirian dengan pengertian qasdul awthan, bermaksud untuk mendekatkan diri kepada berhala berupa kubur atau yang lain. Wa in kana ya'tarifu billahi ta'ala, meskipun dia adalah orang yang mengakui Allah, fala yutlaqu alaihi kafirun, maka dia tidaklah disebut kafir, bal huwa musyrikun faqat, namun musyrik saja. Karena kekafiran maknanya adalah al-jahd wal ingkar, mengingkari dan mengingkari. Akan tetapi dia adalah musyrik kafir jika dia belokkan salah satu dari macam ibadah kepada selain Allah. Ini musyriknya. Kemudian mungkiran, dia mengingkari bahasanya Allah berhak untuk mendapatkan macam-macam ibadah tersebut. Ini kafirnya. Oleh karena itu, maka penulis mengatakan siapa membelokkan darinya satu saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilan akhar, siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah, dia sembah sesembahan yang lain, tidak ada bukti baginya kalau itu adalah sekutu bagi Allah, fa innama, maka hanyalah perhitungannya inda rabbi, di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Ai wa dalil, dan dalil bahasanya siapa yang berdoa kepada selain Allah, siapa yang berdoa bersama Allah, ghairahu selain Allah, maka dia musyrik kafir, adalah ayat ini. Karena Allah menamai mereka kafir. La yuflihu al-kafirun. Karena berdoa bersama Allah, ghairahu, kepada selain Allah. Dan di sini ada faedah pengertian burhan. Wal burhan, dan pengertian burhan adalah dalil yang tidak membiarkan lebesan kerancuan bagi kebenaran. Dalil yang menyebabkan kebenaran itu gamblang. Dalil yang menyebabkan kebenaran itu terang, seperti terang matahari, yaitu burhan. Dan burhan adalah dalil yang paling kuat, karena dia tidak meninggalkan iltibasan kerancuan ingda sami' pada orang yang mendengarnya. Oleh karena itu yutlak kali disebut burhan. Fawa, maka burhan itu lebih kuat daripada hujjah dan lebih kuat daripada dalil. Karena dalil qad yakunu dhaniyan, boleh jadi sangkaan kuat, bukan qat'i, bukan sesuatu yang pasti. Adapun burhan, fa huwa amrun qat'iyyun, ini ciri burhan. Dia adalah satu dalil yang nilai kualitas dalilnya adalah pasti. La burhana lahu bihi, artinya tidak ada baginya dalil, tidak pula hujah atas hal ini. Tidak mungkin bagi siapapun ya berdoa bersama Allah dengan selain Allah dan dia punya burhan. Bihaisu yakunu dzam, artinya celaan itu mutawajahan, tertuju kepada orang yang berdoa bersama Allah selain kepada selain Allah. Walaisa ma'ahu burhanun, dan dia tidak punya burhan, yaitu bukti. Namun mustahil adanya bukti membenarkan ibadah kepada ilah yang lain bersama Allah. Oleh karena itu Allah sebut kemusyrikan dengan la burhana lahu, tidak ada buktinya. Maka ya la burhana lahu ini adalah kalimat li muwafaqatil waqi', mencocokkan realita dan menciptakan realita. Ini adalah kalimat ya, yang fungsinya adalah sekedar menceritakan realita. Artinya tidak memiliki mafhum mukhalafah. Artinya semua syirik itu punya sifat la burhana lahu bihi. Tidak ada tidaklah kemudian syirik terbagi menjadi dua macam. Ada syirik yang la burhana lahu, kemudian syirik yang lahu burhan, itu tidak ada. Maka la burhana lahu itu adalah li muwafaqatil waqi', adalah mencocoki realita, sekedar menceritakan realita. La li ikhatil mafhumi, tidak untuk menghasilkan mafhum mukhalafah dari hukum mantuknya. Sehingga kalau ada mafhum mukhalafah, yuqal, kita katakan siapa yang menyembah bersama Allah selain Allah dan dia punya bukti, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia menyembah selain Allah bersama Allah dan tanpa bukti, nah itu yang tidak boleh. Nah demikian. Jadi maksud mafaqatul waqi' artinya dia sekedar wasfun label, cocok dengan realita. Li'anam, karena mereka berdoa bersama Allah dengan selain Allah bila burhan tanpa bukti. Maka hisabnya, perhitungannya adalah di sisi Rabbnya. Artinya perhitungan untuk orang ini yang berdoa bersama Allah selain Allah itu di sisi Rabbnya. Dan itu adalah perhitungan yang tidak ada keberuntungan bersamanya. Dalilnya lanjutannya ayat innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang kafir. Maka kalau perhitungan asalnya adalah boleh jadi beruntung, boleh jadi tidak beruntung, bisa jadi lolos, boleh jadi tidak lolos. Dan perhitungan untuk mereka ini orang-orang musyrik, itu perhitungan yang pasti tidak lolos. Tidak ada lolos dan selamat, seluruhnya celaka. Maka Allah tiadakan falah, tiadakan keberuntungan, ini menunjukkan binasa. Dan bahasanya dia adalah penghuni neraka. Masyahid sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Jalla wa'ala menamai orang yang berdoa bersama Allah pada selain Allah kafir. Wahada, dan ini satu hal yang la munaza'a, tapi tidak diperselisihkan. Siapapun yang dimintai, baik itu malaikat, nabi, ataupun makhluk yang levelnya di bawahnya. Kemudian fil hadis, di hadis, doa itu adalah sumsumnya ibadah. Maka muslim penulis memulai dengan pendalilan untuk masing-masing dari jenis-jenis ibadah yang telah beliau sebutkan. Karena penulis sawada menyebutkan secara berturut-turut macam-macam ibadah yang telah lewat. Dan aku pensarah akan membicarakan insyaAllah masing-masing dari macam-macam ibadah bimataya syarat dengan memungkin, yang memungkinkan akan dibahas per ibadah definisinya, macam-macamnya, wasiyakin liba'dil adillah, dan dibawakan sebagian dalil. Ziyadatan, sebagai tambahan akan apa yang disebutkan oleh dalil yang disebutkan oleh Syekh Al-Musannif. Fabada'a, maka beliau mulai dengan macam yang pertama itu doa. Kenapa dimulai dengan doa? Karena doa adalah bentuk ibadah yang paling penting. Lima warata, karena terdapat dalam hadis Nu'man, hadis An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu hanyalah ibadah. Seakan-akan tidak ada ibadah selain doa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Bukhari dalam Adabul Mufrad. Al-Hakim At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Fadalla, maka di sini menunjukkan bahwasanya doa adalah bentuk ibadah yang paling penting dari dua sisi. Yang pertama, Nabi gunakan dhamir fasal huwa, dan dhamir fasal itu menghasilkan taukid, tekanan, menekankan. Demikian juga menghasilkan hasr, menghasilkan makna hanya. Kemudian di sini Nabi datangkan khabar mubtada dalam bentuk ma'rifat dengan alif lam. Ini, yaitu al-ibadah. Dan manakala musnad dan musnad ilah itu ma'rifat, dua-duanya ma'rifat, menghasilkan makna hasal, menghasilkan makna hanya. Maka di kalimat ini ada makna hanya, ada muatan makna hanya sebanyak dua kali, di huwa dhamir fasl sama al-ibadah. Faka'anau, maka seakan-akan Nabi mengatakan doa itu itulah ibadah, tidak yang lainnya. Ini hanya doa saja yang ibadah, yang lain bukan ibadah. Ya, dan yang dimaksudkan diinginkan adalah mubalagha, kalimat ibadah untuk menekankan pentingnya ibadah. Kemudian doa dalam Al-Quran mencakup dua pengertian. Yang pertama, doa ul ibadah, itulah perbuatan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka dia mencakup semua ketaatan, salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir dan yang lainnya. Kenapa semua ketaatan disebut doa? Karena al-abid, orang yang melakukan ibadah, meminta kepada Rabbnya agar ibadahnya diterima, diberi pahala, dan meminta kepada Rabbnya ampunan dosa bilisanil hal, dengan bahasa tubuh, bukan dengan lisanul maqal. Maka orang yang membaca, orang yang berzikir, orang yang baca Al-Quran, maka lisanul halnya mengatakan, ya Allah terimalah ibadahku, ya Allah berilah pahala untuk ibadahku, ya Allah ya, berilah ampunan dan kasih sayangmu kepadaku dengan sebab ibadahku ini. Yang kedua, doa permohonan, itulah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberi manfaat dan mencegah bahaya. Maka fakilan nawaini, dua macam ini dua-duanya adalah ibadah pada Allah. Lian adaikan orang yang berdoa dengan doa masalah, dia yatlubu su'lahu, dia mengajukan permohonannya pakai lisanul maqal, ya, pakai lisan ucapan. Sedangkan orang yang melakukan ibadah meminta kepada Rabbnya diterima dan ampunan dengan lisanul hal atau bahasa sikap. Kama taqaddam. Adapun hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu doa mukhul ibadah. Mukhu syai' itu artinya lubuh intinya dan kesimpulannya. Wa mayakumu bihi, dan yang menegakkannya. Maknanya, ibadah tidaklah tegak kecuali dengan doa. Sebagai manusia tidak akan bisa berdiri tegak tanpa ada sumsum di tulangnya. Wa inna makana doa, doa itu adalah sumsumnya ibadah. Lianna karena doa itu menunjukkan al-iqbal, perhatian dan peduli kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari selain Allah. Dan hadis ini menunjukkan kedudukan doa di antara macam-macam ibadah yang lain. Jadi adalah hadis yang dhaif meskipun maknanya benar. Jadi keluarkan oleh At-Tirmidzi dari Anas, Tirmidzi mengatakan hadza hadisun gharibun min hadzal wajhi la na'rifu illa min hadisi Ibni Lahiyah. Ya, hadis ini adalah hadis gharib dari jalur ini. Kami tidak mengenal hadis ini kecuali dari jalur Ibnu Lahiyah. Di Taqrib Tahdzib, Ibnu Hajar mengatakan tentang Ibnu Lahiyah, dia adalah orang yang apalannya campur setelah terbakarnya bukunya. Artinya sebelumnya dia menyampaikan hadis, membawakan hadis pakai baca buku, bukan pakai apalan. Kemudian setelah itu bukunya terbakar, kemudian dia bawakan hadis pakai apalannya. Akhirnya apalannya kacau. Kemudian riwayat Ibnu Mubarak, Ibnu Wahab, anhu dari Ibnu Lahiyah, a'dalu lebih bagus daripada rawi yang lain. walau fi muslimin ba'du syai'in. Dalam riwayat Muslim ada ba'du syai'in, ada sebagian hadis diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah, namun makruh, berganding dengan rawi yang lain. Berganding dengan rawi yang lain, tidak sendirian Ibnu Lahiyah. Tidak bersendirian, diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah saja. Namun di level itu, ya, misalnya ini dari A, A mengatakan dari Ibnu Lahiyah. A juga mengatakan dari B. Kemudian Ibnu Lahiyah dan B dari C. Maka di sini Ibnu Lahiyah makrun. Ibnu Lahiyah itu makrun. Digandeng bersama rawi yang lain. Maka ketika ada seorang perawi di Sahih Muslim statusnya makrun, maka tidak bisa kita katakan ketika dia sendirian ini sesuai dengan kriteria Muslim. Tidak boleh di ada riwayat Ibnu Lahiyah di tempat yang lain dan kita komentari ini diriatkan oleh Muslim karena Ibnu Lahiyah diriatkan oleh Muslim. Misalnya kita jumpai Ibnu Lahiyah di riwayat ini, riwayat Tirmidzi, dia tidak makrun. Ya, tidak boleh kemudian dikomentari ya, sanad hadis ini sesuai kriteria Muslim. Kenapa? Karena Ibnu Lahiyah itu dalam kriteria Muslim makrun. Ya, makrun bukan bersendirian, namun gandengan sama rawi yang lain. Maka kriteria Muslim untuk Ibnu Lahiyah adalah gandengan dengan yang lain. Maka ketika dia sendirian tidak bisa kita katakan, kita klaim dan kita labeli ini kriteria Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan Ibnu Lahiyah di kitabnya Tabaqatul Mudallisin. Ibnu Hibban di kitabnya Al-Majruhin mengatakan ya, secara pribadi dia saleh, secara individu dia saleh, akan tetapi dalam masalah ilmu, dalam masalah riwayat hadis, dia melakukan tadlis dari para perawi yang ta'if. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya tidak mesti kesolehan itu menyebabkan kualitas berita seseorang itu unggul. Boleh jadi secara pribadi dia soleh, namun kualitas beritanya nanti dulu. Kemudian alasan yang lain dalam riwayatnya terdapat an-anah, riwayat an-nya Walid bin Muslim. Walid bin Muslim mengatakan an-fulan. Sedangkan Walid bin Muslim itu jelek kalau dia melakukan tadlis. Ya, hadis ini didhaifkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhir di Tarhib. Ya, buktinya beliau awali dengan ruwiya. Sebagaimana istilah Al-Mundhir yang beliau sampaikan di Al-Muqaddimah. Ya, namun maka intinya hadis yang dhaif akan tapi maknanya benar. Ya syatulahu, didukung benarnya oleh hadis yang telah saya sebutkan baru saja, yaitu ad-du'a wal ibadah. Ya, dia juga sama-sama hadis dari An-Nu'man bin Bashir. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalil firman Allah Ta'ala, dan Rabb kalian ini berfirman, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Ya, orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Arti akan aku kabulkan permintaan kalian. Wa ataqabbalu, dan aku akan terima amal kalian. Sisi pendalilan dari ayat, maka Allah Jalla wa'ala menamai doa sebagai ibadah. Yaitu lanjutannya ayat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, di depan udhuni, kemudian di tengahnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Maka berarti doa adalah ibadah. Dan siapa yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, yaitu berdoa, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dakhirin artinya hakirin. Ya, remeh, dalilin, hina, saririn, rendah balasan untuk mereka atas kesombongan mereka. Maka ayat ini fiha isinya Allah Ta'ala memberitakan berdoa dan menjanjikan ijabah, respon doa. Fadallah, maka ini menunjukkan bahasanya doa adalah ibadah. Bahkan dia min ajalil ibadah, adalah ibadah yang paling utama. Itu doa. Kemudian wa dalilul khauf qauluhu Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut pada mereka, namun takutlah kepadaku jika kalian betul-betul beriman. Apa itu takut? Takut itu adalah infial, emosi, yasulu yang terjadi, pitawakuk karena memprediksi, mafihi dharurat, sesuatu yang berbahaya, atau satu hal yang membinasakan. Khauf, rasa takut itu punya beberapa macam. Ya, macam khauf memiliki punya beberapa macam. Macam yang pertama adalah rasa takut alami, rasa takut normal. Itu mah takut dengan musuh, takut binatang buas, takut dengan ular. Fahadha laisa bi'ibadatin. Ini bukan ibadah. Dan ini tidak meniadakan iman. Punya rasa takut semacam ini tidak meniadakan iman. Karena boleh jadi rasa takut semacam ini dijumpai pada orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah jinnya Allah memerintahkanku untuk membakar Quraisy." Fakultu, maka aku katakan, wahai Rabbku, kita jika demikian mereka akan melukai kepalaku. Fa yada'uhu, lantas mereka akan meninggalkannya khubzatan. Khubza mana aslinya roti. Mungkin makna hadis ini bisa kita tunda. Jadi catatan kaki disampaikan diatkan oleh Imam Muslim secara utuh dari Iyad Ibn Himar Al-Musyaji'i. Aku telah mensyarah hadis ini di kitab karya Sa'adullah Al-Fawzan, judulnya Rodatul Afham. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang saya akan cari di Rodatul Afham dan saya bacakan. Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Musa alaihissalam, fa asba fil madinati khaifa yataraqab. Maka jadilah Musa itu di kota itu takut, yataraqab, mengintai-ngintai. Waqal, dan Allah berfirman walahum, waqal, dan Musa mengatakan walahu alayya dhambun. Maka aku punya dosa, aku khawatir mereka membunuhku. Maka rasa takut ini tidaklah seorang itu dicela karenanya. Syaratnya idan aqadat asbabuhu, jika terdapat sebabnya. Adapun jika sebab rasa takut itu wahmi, dikira itu jadi sebab padahal bukan sebab, semacam cuma gelap. Maka itu waham saja kalau akan menjadi sebab bahaya. Atau lahu sababun dha'ifun, ada sebab namun sebab yang lemah. Fawa madmum, maka rasa takutnya jadi rasa takut yang tercela. Kenapa? Karena orangnya adalah orang yang mendapatkan label penakut. Maka definisi penakut adalah orang yang punya rasa takut dengan sesuatu yang wahmi. Ini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Sesuatu yang tidak ada dasarnya. Di kamar mandi tidak ada apa-apa, namun dia takut. Ya, tapi takut. Nah, itu namanya penakut. Ya. Atau kemudian sebabnya dhaif. Takut ke mama dia, kenapa? Ada cicak. Nah. Tuh, kenapa takut sama cicak? Ya takut sama cicak. Nah. Ini sebab yang lemah. Anda manusia gagah kuat gitu kalau takut sama cicak. Cicak takut sama manusia, nah itu... Nah, itu tabii gitu. Nah, kalau manusia takut sama cicak, nah itu tidak tabii gitu. Kemudian macam yang kedua, khaufus sirri. Rasa takut yang tersembunyi. Yaitu ayya khaufa, merasa khawatir kepada selain Allah. Boleh jadi bentuknya berhala, atau seorang wali yang posisinya jauh. Seorang wali yang posisinya jauh, wali yang masih hidup posisinya jauh. Takut ayusibahu bimakruhin, menimpakan kejelekan keburukan pada dirinya. Maka yang dianggap wali itu ada di Surabaya. Kemudian dia mengatakan pada kawannya, jangan kasani fulan. Fulan wali yang ada di Surabaya. Jangan menggunjing fulan, jangan ngobrolin ngomongin tentang fulan, seorang wali yang dianggap wali di Surabaya. Kalau kita sini ngobrolin ini, dia tahu. Dan nanti dia akan, nanti jangan kaget kalau terjadi malah bahaya setelah kita membicarakan dia. Maka ini namanya khaufus sirr. Maka dan khaufus sirr itu sebagaimana penjelasan Sasala al-Syekh, tertimpa padanya keburukan tanpa sebab yang jelas. Tertimpa keburukan tanpa sebab yang jelas. Maka tadi baru saja menggunjing si A, tiba-tiba kepleset. Padahal di situ tidak licin. Tapi kepleset. Terpelanting, pingsan. Padahal di situ tidak licin. Maka tertimpa satu hal yang buruk tanpa sebab yang jelas. Kalau di situ memang licin sekali, dia pakai sandal yang memang sandal yang gak cocok di tempat licin, dan kepleset, ya memang sebabnya jelas. Namun khaufu sirri itu sebabnya gak jelas. Sehingga tidak terbaca sebab musababnya. Kalau ini licin kemudian orang jatuh, maka terbaca sebab musababnya. Wa dal khauf, dan rasa takut ini, wal waqi', itulah yang terjadi di antara para penyembah kubur dan orang-orang yang menggantungkan diri pada para wali. Allah Ta'ala berfirman, contoh khaufu sirri, berfirman tentang kaum Nabi Hud, inna kulu ila taroka, tidaklah kami katakan kecuali iktaroka menimpakanmu salah satu berhala kami, pisuin dengan bencana. Fahum yatasawwaruna, maka mereka punya persepsi. Bahasanya berhala-berhala mereka yukhafu minha, itu harus ditakuti. Di anak karena berhala itu bisa menimpakan kepada seseorang pisuin bencana dan musibah. Wa makna hadza, dan makna ini dalam pandangan mereka, annaha idza kanat tanfa'u, ana bahasanya berhala, idza kana, jika berhala itu tanfa'u, ya, memberi manfaat, fa inna yatasawwar annaha tadurru, maka bisa dipersepsikan kalau dia bisa menimpakan bahaya. Fahada, maka rasa takut semacam ini yutlaq alaihi khaufus sirri, disebut dengan sebutan khaufus sirri. Ya, sebagian orang misalnya di Jawa takut kalau tidak mitoni, takut kalau tidak bikin acara 7 bulan, takut nanti bayinya tidak normal, kupingnya cuma 1, atau kemudian matanya tidak normal. Maka takut tidak bikin acara mitoni, di sini khaufu sirri. Ini rasa takut pada selain Allah. Rasa takut pada selain Allah, takut tertimpa bencana, takut tertimpa bencana tanpa sebab yang jelas. Ini tiba-tiba lahir ini. Sebabnya apa? Tidak ada sebabnya. Ini cuma dihubungkan, sebabnya karena kemarin lupa mitoni. Nah, lupa mitoni, tidak bikin acara 7 bulan. Nah, ini jadinya seperti ini. Tidak ada kemudian analisis sebab-sebab yang jelas. Demikian juga ada misalnya orang lewat di tempat yang maka dikhawatirkan. Kalau orang itu tempat di tempat yang wingit, tempat yang angker, tidak kemudian beradab dengan adabnya orang musyrik ketika lewat di tempat angker, klakson 3 kali atau apa dulu, maka ditakutkan dia akan meriang sampai rumah meriang, sampai rumah demam. Nah ini khaufu sirri. Ini khaufu sirri. Ini rasa takut kepada tempat angker, pertigaan sana, atau tikungan sebelah sana, atau pohon beringin yang sana. Nah, lewat nggak pakai adabnya orang, adabnya agama kemusyrikan, klakson 3 kali atau yang lain. Oh nanti jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi apa-apa. Jangan salahkan apa-apa kalau terjadi apa-apa. Maka takut terjadi apa-apa gara-gara tidak menunaikan adabnya orang musyrik. Bukan nanti demam, nanti tiba-tiba kemudian jalan itu tidak kelihatan, akhirnya nabrak pohon, nyungsep di parit. Tadi kok gak kelihatan ya jalannya, udah tiba-tiba udah tergeletak. Kok nyungsep di sini mas? Tadi itu blank, itu gak kelihatan jalannya. Gak kelihatan jalannya. Loh ini padahal terang nih, lampu jalanan semuanya. Oh kiri kanan. Ya, namun tadi gak kelihatan kata dia. Mungkin tidak ada sebab yang jelas. Tidak ada sebab yang jelas. Nah kemudian timbul perasaan takut terjadi semacam ini, maka ini khaufu sirri. Ini rasa takut yang statusnya syirkun akbar. Nah ini takut kalau ini yang bawa ke kampung ini tidak dikasih sesajen, terjadi malah petaka di kampung ini. Ya, maka rasa takut kalau tidak ada sesajen untuk yang barokso yang nunggu kampung ini, maka akan terjadi bencana. Ikhafusir. Maka nanti sesajennya itu syirkun, rasa takutnya syirkun. Maka syirik mengkat dua. Kemudian bencananya bencana rububiyah, maka terjadi bencana demikian yang itu rububiyah. Kalau khafunya itu syirik dalam uluhiyah, sesajennya syirik dalam uluhiyah, kemudian khawatir dia akan menimpakan, bisa menimpakan bencana begini, maka nanti akan kemudian dia anggap karena tidak dikasih sajen, maka nanti akan banyak orang yang kena kesambar bledek, kesambar halilintar dari penduduk kampung ini. Maka dialah yang mengatur halilintar, yang bawa ke kampung itu yang mengatur halilintar. Maka ini syirkun yang lain di bab rububiyah. Dan khaufu sirri ini ya bisa dikatakan hampir tidak lepas dari syirik dalam rububiyah. Karena diyakini bahasanya berhala yang ditakuti itu bisa mengatur begini dan begitu. Bisa tanfa'u wa taduru. Ya, tanfa'u taduru, nah, ini rububiyah. Kemudian rasa takut jenis yang ketiga. Dan seorang itu meninggalkan apa yang jadi kewajibannya karena takut dengan manusia. Semacam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut dengan manusia. Maka ini rasa takut yang haram dan tercela. Yang keempat, rasa takut yang penyembahan dan ketaaluk dan ketergantungan, yaitu ayah khofa ahadan ya, dia takut kepada seseorang, yuta'abatu bil khofi lahu, dan dia beribadah kepadanya dengan rasa takut tersebut, lantas rasa takut itu yada'uhu mendorongnya untuk taat. Wa tanau min khofi ta'abud wa ta'aluk, maka takut jenis ini yaitu takut penyembahan dan peribadahan yang mendorong untuk taat dan menjadi maksiat, Maka rasa takut ini khusus untuk Allah Ta'ala. Wata'alukuhu bihi, dan ketergantungan hati seorang kepada Allah adalah min a'zami wajibati din, adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung dan konsekuensi iman yang paling agung. Sedangkan ketergantungan hati kepada selain Allah adalah bagian dari syirik akbar. Ya'nal khawfa, karena rasa takut itu min a'zami wajibatil qalbi, adalah di antara kewajiban agama yang paling, kewajiban hati yang paling penting. Syaikhul Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-insan seorang itu jika tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Lasiyama lebih-lebih lagi, idza kana taliban malam yahsul lahu, jika dia mencari sesuatu yang belum dia dapatkan. Fa'ina nafsa, maka dirinya akan tetap mencari sesuatu yang membuat nyaman dirinya, dan mencegah dan mengusir dari dirinya al-gham wal-hazan, kesusahan dan kesedihan. Walaisa indaha, dan dia tidaklah memiliki ingat pada Allah dan ibadah kepada Allah yang membuat dia merasa nyaman dengannya dan karenanya. Akhirnya dia merasa mencari kenyamanan dengan hal-hal yang haram, min fi'lil fawahis, dengan melakukan perbuatan keji, meminum minuman yang haram, dan ucapan yang ucapan yang haram. Kemudian dan ayat yang dibacakan oleh mu'alif atau musannif adalah dalil bahasanya rasa takut adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, dengan dalil bahasanya Allah Ta'ala menjadikan rasa takut sebagai syarat sahnya iman. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kalian takut pada mereka dan takutlah kepada-Ku jika kalian telah betul-betul beriman. Ayat ini bagian awalnya, bagian depannya adalah innama dzalikum syaitan, itu adalah setan yang menakut-nakuti, yaitu menakut-nakuti kalian awliya'ahu, dengan para kekasih setan. Maka janganlah kalian takut pada para kekasih setan dan takutlah kepada Aku. Yukhawifu awliya'ah, itu artinya menakut-nakuti kalian dengan para kekasih setan. Wa yu'adzihum, dan membesarkan para kekasih setan di hati kalian. Li'ajli, supaya dalam rangka menjatuhkan mental kalian. Karena ini masalah mau perang, untuk mematikan mentalitas kalian. Lantas kalian takut pada mereka. Jika timbul rasa takut, maka terwujudlah al-hazimah, kekalahan. Ibnu al-Ambari mengatakan, makna yang kami pilih untuk ayat ini, yukhawifukum awliya'ah, mereka menakut-nakuti kalian dengan kekasih-kekasih setan. Orang Arab mengatakan a'taitul amwala, itu sudah otomatis maknanya a'taitul al-qawma al-amwala. Maka mereka buang maf'ul bihi pertama. Wa qawlu ta'ala fala takhafuhum, fihi isinya penjelasan tidak boleh bagi mukmin takut dengan wali setan. Wala ayakhafa, demikian juga tidak boleh takut dengan manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan takut pada manusia, takutlah kepada Aku. Maka rasa takut kepada Allah itu satu hal yang Allah perintahkan, dan rasa takut kepada wali-wali setan, para pengikut setan, satu hal yang Allah larang. Sisi pendalilan dari ayat, yang seorang itu jika takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut ta'abud, penghambaan dan penyembahan, mustaqirun, dan itu terpatri dalam hatinya, maka rasa takut ini akan mendorong untuk taat dan menjadi maksiat. Fa inna hadzal khauf, maka rasa takut ini ketika ditujukan kepada selain Allah, maka dia min anwa'i syirki, di antara bentuk kemusyrikan. Li'anna Allah, karena Allah Jalla wa Ala menjadikannya sebagai konsekuensi iman. Maka siapa yang membolehkan membelokkan hada ini, rasa takut ini kepada selain Allah, maka dia bukan mukmin. Dan Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, menyebutkan makna dan bacaan penjelasan yang menarik berkenaan dengan rasa takut yang terpuji. Dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim di Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah mengatakan, al-khawfu al-mahmudu mahajazaka an maharimillahi. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang menghalangimu untuk melakukan hal yang Allah haramkan. Salah satu ulama salaf mengatakan, la yu'adu khaifan malam yakun lidunubi tahrikan. tidaklah terhitung orang yang takut kepada Allah, orang yang tidak meninggalkan dosa. Kemudian khosyah itu semakna dengan al-khawf. Akan tapi khosyah itu adalah rasa takut yang spesial. Akhassu minal khawfi. Rasa takut yang akhassu spesial. Karena khosyah adalah rasa takut yang bergandengan dengan mengenal kemuliaan dan keagungan Allah. Dalilnya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang punya khosyah kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Itu berilmu tentang keagungan Allah. Maka kesimpulannya al-khosyah itu adalah khauf yang bergandengan dengan yang diiringi ma'rifatillah, mengenal keagungan Allah. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amawallahi inilla akhsakum lillahi wa atqakum lah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling besar khosyahnya di antara kalian kepada Allah dan yang paling bertakwa. Ya, maka beda khosyah dengan takwa di sini. Khosyah adalah berkenaan dengan ma'rifatul qalbi, pengetahuan hati. Sedangkan takwa berkenaan dengan amalul jawarih. Maka Nabi menegaskan bahasanya beliau adalah yang paling unggul di antara umat-umatnya dalam masalah kualitas amal anggota badan dan dalam masalah kualitas hati. Kemudian dalil rojak firman Allah Ta'ala, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, faliya'mal amalan saliha, maka adalah dia melakukan amal yang saleh dan dia tidak menyekutukan ahadan, menyekutukan Allah ahadan dengan siapapun, bi'ibadati Rabbi, ketika dia beribadah menyembah Rabbnya. Makna asal dari rojak adalah tamak atau menunggu sesuatu yang disukai. Roja itu mengandung atau dalil menghinakan diri dan tunduk. Maka tidak boleh roja kecuali untuk Allah. Menggantungkan roja atau harapan kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah adalah syirk. Wa ingkana jika Allah telah menjadikan sebagai sebab, maka sebab itu tidak bisa yastaqilu binafsihi, independen berdiri sendiri. Tidak boleh tidak harus, sebab itu harus min muawinin, ada yang mendukung. Tidak boleh harus, labudda harus, tidak ada faktor penghalang. Wa wala yasul, dan itu tidaklah terwujud, wala yakun, dan tidaklah ada kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Berharap itu ada dua macam, berharap yang terpuji. Itulah berharapnya seseorang amila bita'atillahi, yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu cahaya iman kepada Allah. Fawarajin ditawabi, maka dia berharap pahala Allah. Yang kedua, rasa harap seorang yang adnaba dunuban, melakukan dosa kemudian dia telah bertobat, lantas dia berharap ampunan Allah dan maaf Allah, kebaikan Allah, dermawannya Allah, kelembutan Allah dan kemurahan Allah. Ini dua jenis harapan yang terpuji. Harapannya orang yang taat sama harapannya orang yang bertaubat. Adapun harapannya orang yang bermaksiat, dia bukan harapan yang terpuji. Dia tetap semangat maksiat dan dia berharap nanti Allah mengampuninya. Maka dia adalah bukanlah orang yang berharap, namun orang yang berangan-angan. Kemudian harapan yang tercela itulah harapnya seorang yang mutamadin, larut fitafrid, dalam kecerobohan dalam menunaikan hak Allah. Berbagai macam kewajiban dia langgar. Wal khotaya, dan dia melakukan kesalahan, berbagai hal yang haram dia terjah. Setelah itu dia berharap kasih sayang Allah bila amalin, tanpa mau beramal. Maka ini kalau mau dikasih nama harapan, namanya harapan yang tercela. Fahadha wal ghurur, nama aslinya adalah al-ghurur, tertipu dengan kasih sayang Allah, watamani dan berangan-angan. Dan dia adalah sama dengan harapan dusta. Maka beda antara berharap dan berangan-angan, yang namanya berharap itu plus mencurahkan kesungguhan dan tawakal yang bagus. Sedangkan berangan-angan itu menginginkan sesuatu diiringi dengan malas. Ingin kemudian lancar baca kitab, namun malas kalau murojaah pelajaran nahwu, nah, misalnya. Ya, maka ini bukan berharap, ini namanya mimpi. Ya. Maka bisa baca kitabnya juga di alam mimpi, tidak di alam nyata. Kalau Taala, Allah Taala berfirman, ulaika alladzina yad'una, maka ulaika mereka-mereka yang yad'una, orang-orang musyrik itu berdoa kepadanya. Itu mereka berdoa kepada orang-orang yang saleh. Maka Allah menceritakan adanya orang-orang saleh yang disembah-sembah oleh orang musyrik. Ya, maka gimana keadaan si orang-orang soleh ini? Ya bataruna ila rabbimul wasilah. Mereka mencari wasilah ila rabbim untuk dekat dengan Tuhannya. Wasilahnya adalah amal ibadah. Mereka semangat dalam beribadah. Ayuhum akrab. Siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Mereka berharap kasih sayang Allah dan merasa takut dengan siksa Allah. Ibtilahul wasilah ilaihi artinya mencari al-qurbi minhu. Upaya supaya dekat dengan Allah bil mahabbah, dengan cinta wal ubudiyah, penghambaan, bitaati dengan melakukan ketaatan dan berbagai macam amal yang kurban mendekatkan kepada Allah. Dan makna firman Allah Ta'ala famankana yarju, siapa yang berharap. Karena berharap berarti dia beramal, mencari dan menunggu liqa'a rabbih, berjumpa dengan Rabbnya. Fusira al-liqa atau al-luqi huna bil muayyana. Tafsir untuk berjumpa dengan Allah dalam ayat ini adalah muayyana, melihat zat Allah. Karena yang dimaksud dengan berjumpa di sini adalah perjumpaan spesial. Karena berjumpa dengan Allah pada hari kiamat ada dua macam. Yang pertama perjumpaan khusus, perjumpaan spesial. Itulah yang dirasakan, didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yaitu berjumpa Allah dalam keadaan Allah ridha dan Allah ridha padanya dan mendapatkan nikmat dari Allah. Contohnya adalah ayat di atas. Kemudian liqa'am adalah perjumpaan yang bersifat umum, inilah yang dialami dan dirasakan oleh semua manusia. Dalil adanya liqa'am firman Allah Ta'ala di surat Al-Insyiqaq. Ya ayyul insanu wahai manusia, innaka sunya engkau kadihun. Di al-mukhtasar fi tafsir kadihun dimaknai dengan amilun. Orang yang bekerja. Imma khairan wa imma syarran. Boleh jadi kerja kebaikan atau kerja kejelekan. Kadihun ila rabbika, dan kalian menuju Rabb kalian. Kadahan, betul-betul bekerja, bersusah payah, bercapek-capek, baik dalam kebaikan ataupun dalam kemaksiatan. Ya, karena semua orang yang melakukan, baik ketaatan atau maksiat itu capek. Tidak ada yang tidak capek. Ya, sholat malam capek. Ya, joget itu juga capek. Tidak kemudian tanpa capek, tidak capek. Ya, maka kalian bercapek-capek, kadihun bekerja dengan bercapek-capek menuju Rabb kalian, kadahan bercapek-capek, famulaqihi lantas kalian berjumpa dengannya. Yaitu berjumpa dengan Allah pada hari kiamat supaya Allah berikan balasan kepada kalian atas amal dan capek kalian. Fa'amaman, adapun orang yang diberi buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Adapun orang yang diberi buku catatan amalnya di belakang punggungnya, maka dia akan berteriak-teriak subuh wa celaka. Fadalla qauluhu fa amman utiya kitabahu bi yaminihi wa amman utiya kitabahu bi wara'i dhahri, ini dalil bahasanya liqa dalam famulaqih adalah liqa'un 'am, adalah perjumpaan yang bersifat umum terjadi pada semua di alam oleh semua manusia. Ya, maka dengan memahami adanya liqa'am, ya, maka kita ya, seorang itu akan ya, terbebas dari subhatnya orang liberal, ya, orang Islam liberal yang mengatakan semua agama itu sama. Ya, karena semua agama itu seperti ya, jari-jari roda, ya, semuanya menuju ke titik poros yang sama. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Ya, maka semua Tuhan itu mengantarkan kepada semua agama itu mengantarkan pada Tuhan, betul mengantarkan pada Tuhan, yaitu liqa'ul 'am. Ya, itu liqa'ul 'am, semuanya akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau kafir mau ateis semuanya ketemu dengan Allah. Jangankan agama, tanpa agama juga ketemu Allah. Kalau cuma sekedar mau liqa'ul 'am enggak perlu pakai agama. Ya, ateis juga nanti mati ketemu Allah. Tidak ada yang tidak ketemu Allah. Ya, maka yang lebih penting itu bukan sekedar ya, ketemu Allah, namun ketemunya itu gimana? Ya, ketemu dalam keadaan Allah murka selamanya, atau ketemu dalam keadaan Allah ridha kepada ya, hamba ini. Wa amma fi qawlihi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang berharap jumpa dengan Rabbnya, maknanya famangkana yang tadir, siapa yang menunggu, mencari, waya tarakab dan mengintai-ngintai, menunggu-nunggu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu perjumpaan ridha dan penuh kenikmatan. Maka syaratnya, ya, yang pakai syarat itu liqa'ul khas. Kalau liqa'ul 'am tidak pakai syarat, syaratnya mati aja. Ya, kalau liqa'ul 'am ya, yang penting ketemu Allah nanti kemudian ya, ya, mempertanggungjawabkan amal, itu tidak pakai syarat, syaratnya mati nanti ketemu Allah. Falyamal amalan salihana, liqa yang khusus, perjumpaan khusus, nah itu yang ada syaratnya dan berat syaratnya. Maka adalah dia melakukan amal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah dengan siapapun saat dia beribadah pada Rabb-nya. Artinya ikhlas. Di analladhi yarju thawaballah, maka orang yang berharap ganjaran Allah dan takut hukuman dari Allah, maka dia akan melakukan amal saleh dan tidak menyekutukan dengan siapapun ketika dia beribadah kepada Rabb-nya. Wal amalu saleh, dan amal saleh sebagaimana tafsiran para ulama adalah yang murni dari riya, yang mencocoki syariat, baik itu amal yang wajib atau amal yang mustahab. Walaisiku bi'ibadati rabbi ahada, yakni artinya dia tidaklah menyekutukan Allah dalam ibadah, ya, bersama Allah dengan selain Allah siapapun dia, baik itu malaikat yang dekat ataupun nabi ataukah wali ataupun satu dari orang saleh. Wa fi qawlihi subhanahu bi ibadati rabbih isyarat kepada illah, alasan kenapa dilarang kemusyrikan. Ai faka, maka sebagaimana dia adalah Rabbmu yang menciptakanmu, maka disebutkan Rabb bi ibadati rabbih. Maka tidak digunakan diksi bi'ibadatillahi atau bi'ibadati ilahika ilahihi, namun diksinya bi'ibadati rabbihi, diksinya Rabb. Kenapa diksinya Rabb? Nah, ini mengisyaratkan ilah larangan kenapa tidak boleh melakukan kemusyrikan. Dengan menimbang apa itu makna Rabb, maka sebagaimana dia adalah Rabbmu, artinya dia yang menciptakanmu, yang memeliharamu dengan nikmat-nikmatnya, dan tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakanmu, maka wajib ibadah itu untuk dia semata tanpa sekutu baginya. Itu makna dibalik diksi Rabbih, untuk memberikan alasan kenapa syirik dalam ibadah tidak boleh, karena dia adalah Rabb yang menciptakan, yang ngasih nikmat. Masa kemudian ibadahnya kepada yang tidak menciptakan dan tidak ngasih nikmat. Maka menjadi kewajiban hamba mewujudkan, merealisasikan harapannya. Tidaklah dia gantungkan harapan kecuali pada Allah Ta'ala. tidaklah dia gantungkan harapan dengan kekuatannya, dengan kerjanya. Tidak pula dia gantungkan harapan dengan makhluk. Dan di antara maksud satu riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yarju abdun illa rabbahu. Hamba sejati tidak akan berharap kecuali pada Rabb-nya, wa la yakhafu illa dhanbahu. Dan tidaklah khawatir kecuali dampak dari dosa-dosanya. Ya Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Hilyatul Auliya. Wa 'alal insani, dan kewajiban seorang ayaklama menyadari bahasanya semakin kuat roja, ya rojaknya dan watam'uhu dan harapannya dengan anugerah Allah Ta'ala, kasih sayang dan kemudahan urusannya dan tercegahnya keadaan daruratnya, maka semakin kuat penghambaannya kepada Rabbnya dan merdekanya dia dari selain Allah. Dan jika seorang itu berharap pada makhluk atau menggantungkan diri dengan makhluk, maka insarafa'an, maka hatinya berpaling dari ibadah, berpaling dari ibadah kepada Allah Ta'ala, dan jadilah dia hamba untuk selain Allah sesuai dengan kadar maqama fil qalbihi, isi hatinya minna ta'aluk berupa ketergantungan dan harapan. Fadalla, maka dia menghinakan diri pada selain Allah dan tunduk pada selain Allah. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Ta'ala punya kalimat-kalimat yang berharga dalam masalah ini. Aku kutip supaya bisa diambil faedahnya oleh para pembaca sekalian. Beliau rahimahullah Ta'ala mengatakan, iklam ketahilah bahasanya, yang menggerakkan hati untuk menuju Allah itu ada tiga. Yang pertama rasa cinta kepada Allah, yang kedua rasa takut pada Allah, yang ketiga khawf berharap kepada Allah. Motor hati yang paling kuat dari di antara tiga hal ini adalah cinta. Kenapa? Karena cinta kepada Allah adalah satu maksud turaduli dati. Yang diinginkan adalah zat cinta itu sendiri. Dia bukan sarana, namun dia maksud dan dia tujuan. Dia bukan sarana. Lianna, karena yang namanya cinta kepada Allah itu turadu, diinginkan, terjadi dan ada pada hamba di dunia dan di akhirat. Ya, maka nanti di akhirat di surga tetap ada rasa cinta pada Allah, tidak hilang. Lain hanya dengan rasa takut, maka dia hilang di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah bahasanya para kasih Allah itu tidak lagi punya khauf. Walahum yahzanu, tidak pula mereka sedih hati dengan dunia yang mereka tinggalkan. Mereka tidak punya khauf di akhirat. Khauf itu takut berkenaan dengan masa depan, hazan berkenaan dengan masa silam, yaitu dunia yang ditinggalkan. Wal khauf al maksud minhu, dan rasa takut itu sarana, bukan tujuan. Kalau mahabbah itu tujuan. Karena maksud dari khauf adalah az-zajr, melarang dan mencegah supaya tidak keluar dari koridor, supaya tidak keluar dari jalan. Fal mahabbah, maka rasa cinta itulah yang mendorong seorang hamba untuk berjalan menuju yang dicintai. Berbanding lurus dengan kadar lemah dan kuatnya cinta, ya demikianlah lemah dan kuatnya perjalanan dia menuju kekasihnya. Sedangkan fungsi khauf, maka fungsi mahabbah motor ya, di jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf fungsinya menghalangi seorang hamba untuk keluar dari jalan orang yang dicintai. Sedangkan roja itu adalah yakuduhu, penuntun, menuntun dia pada menuntun dia dalam jalan tersebut. Fahada aslan azimun, maka ini satu kaidah yang sangat penting, wajib seorang hamba untuk perhatian dengannya, karena tidak akan terwujud penghambaan tanpanya. Ya, dan setiap orang wajib menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Fa'inqil, jika ada yang bertanya, seorang hamba di sebagian keadaan qad la yakunu indahu, terkadang tidak ada pada dirinya rasa cinta yang membangkitkannya untuk mencari kekasihnya yang dicintai. Lantas faktor apakah yang menggerakkan hatinya? Kami katakan yang menggerakkannya dua hal. Yang pertama adalah kasratu dzikril mahbubi, adalah banyaknya dia mengingat yang dia cintai. Karena banyaknya mengingat itu akan membuat hati tergantung kepada yang diingat. Kemudian yang kedua, melihat nikmat-nikmat Allah dan nikmat-nikmatnya. Maka jika seorang hamba ya ingat dengan apa, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, berupa ditundukkannya langit dan bumi dan isinya berupa pohon, hewan, wa ma asbaru alaihi, dan apa yang Allah limpahkan padanya berupa berbagai macam nikmat yang tersembunyi berupa iman dan yang lainnya, fala buta, maka tidak boleh tidak, artinya harus atau pasti membangkitkan pada dirinya ba'isan pembangkit. Wakadzalika, demikian juga rasa takut itu menggerakkan, rasa takut tuharikuhu, yang menggerakkannya adalah mengetahui ayat-ayat ancaman, larangan, wal-ard, ya, ayat-ayat yang menyatakan bahasanya orang itu akan al-ardu, dihadapkan kepada Allah, wal-hisab, kemudian akan dihitung amalnya dan semacam itu. Sedangkan roja, itu yang menggerakkan munculnya roja adalah mutala'atul karam, mengetahui dan menyaksikan adanya kemurahan Allah dan lembutnya Allah, dan bahasanya Allah adalah yang memaafkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semakin kuat harapan seseorang, jadda akan semakin sungguh-sungguh orang tersebut dalam beramal. Kama anal badir, sebagaimana orang yang menebar benih, semakin kuat harapannya fil maghal, untuk mendapatkan hasil tanaman, ghallaqa ardahu bil badri, maka dia tutupi tanahnya dengan dia sebarkan benih padanya. Namun jika harapan itu lemah, qasara fil badri, maka dia akan seenaknya, dia akan taksir seenaknya fil badri dalam menebar benih. Waqala fi mawdin akhar, di tempat yang lain Ibnu Qayyim mengatakan, laula raja'u, sanya bukan karena harapan, lama sar ahadu, tentu tidak ada seorang pun yang berjalan. Karena takut semata tidak menggerakkan seorang hamba. Takut semata itu tidak menggerakkan seorang hamba. Ya, buktinya ya sebagaimana ketika orang ketakutan dengan sesuatu itu, kalau ketakutannya terlalu besar tidak lari, malah ngompol. Kalau orang itu takut lihat hantu, takutnya itu terlalu besar, enggak lari, malah ngompol. Pakainya kemudian malah gemeteran. Pakainya gemeteran, enggak bisa untuk lari. Mau lari malah tambah gemeteran. Lemes malah naiknya kakinya. Hanya duduk, duduk simpuh ya, karena tidak bisa gerak. Karena rasa takut itu tidak menggerakkan. Fa innal khawfa wahdahu la yuharrikul 'abda. Ya, karena rasa takut ketika yang ada pada dirinya adalah rasa takut, itu tidak menggerakkan. Wa innama yuharrikuhu al-hubbu. Ya. Yang menggerakkan seseorang itu adalah al-hubbu, rasa cinta. Kemudian wa yus'ijuhu, yang kemudian mengganggunya, ya mengganggunya supaya tidak diam saja, itu al-khawfu, rasa takut. Yang ngoprak-ngoprak itu rasa takut. Yang menggerakkan itu cinta. Yang mengganggu, mengganggu dalam artian ngupak-ngupak, ya, supaya tidak diem, nah itu al-khawf. Sedangkan apa fungsi roja? Ya, roja itu menjadi huda, wayahduhu ar-roja. Dan roja itu fungsinya menjadi huda. Huda itu adalah nyanyian atau sejenis nyanyian, sejenis syair. Ya, syair penggembala yang jika dibacakan oleh seorang yang nuntun unta atau yang lain, ya, maka unta itu akan energik, semangat, ya, kan semangat, itu namanya huda. Maka roja itu huda, yang bikin semangat, yang bikin energi, yang jadi motor penggerak al-hub. Yang kemudian ngupak-ngupak supaya gerak, supaya jalan al-khauf. Yang kemudian jalannya energi, ya, itu ar-roja. Ya, huda namanya. Nah, wa dalilu tawakkul dan dalil tawakkal firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Mana asal dari tawakal adalah i'timad, bersandar. Anda katakan tawakkaltu 'alallahi tawakkulan, artinya i'tamadtu 'alaihi, aku bersandar pada Allah. Inilah makna tawakal. Hakikat tawakal atau pengertian tawakal, ayatamida al-'abdu 'alallahi, seorang hamba bersandar kepada Allah, i'timadan shadiqan, sandar hati yang tulus untuk terwujudnya maslahat agama dan maslahat dunia, ma'a diiringi melakukan usaha yang memang diizinkan. Sehingga tawakal itu adalah i'tiqad, ya, keyakinan, ya, i'timad bersandar, wa amal dan ada kerja, yaitu melakukan usaha. Maka ada tiga unsur dalam tawakal, ada i'tiqad. Amal i'tiqad, ada pun i'tiqad, ada seorang hamba meyakini anna al-amra kullahu lillah, segalanya di tangan Allah, segala urusan milik Allah. Jika Allah kehendaki karena ada, yang tidak Allah kehendaki tidak ada. Dan Allah Jalla wa'ala dialah yang memberikan manfaat, yang memberikan modal, yang memberi dan yang mencegah, memberi nikmat dan yang mencegah nikmat. Thumma ba'da hadzal i'tiqad, kemudian setelah i'tiqad, ya'tamidu biqalbi, dia bersandar dengan hatinya kepada Rabbnya. Wa yathiqu bihi, dia thiqah dengan Rabbnya, ghayatal wuthuqi, dengan betul-betul thiqah. Kemudian summa ba'da hada, kemudian setelah itu datanglah unsur yang ketiga, yaitu dia melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Maka di sini kita jumpai dalam pengertian tawakal yang beliau sampaikan, memasukkan unsur melakukan usaha. Dan ini juga definisi sebelumnya, ini ada definisi tawakal yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan sebagian ulama tidak sepakat memasukkan usaha ke dalam definisi tawakal. Di antaranya adalah Syaikh Shalih Al-Utsaimi di syarah beliau untuk salah satu usul. Beliau tidak sepakat kalau di definisi tawakal itu ada usaha. Saya bacakan perkataan beliau. Jika ada yang bertanya tentang pengertian tawakal, karena tadi tawakal beliau definisikan dengan idharul abdi ajzahu lillahi wa timaduhu alaihi. Definisi tawakal dari Syaikh Shalih Al-Utsaimi, seorang hamba menampakkan kalau dia tidak bisa apa-apa, tidak berdaya kepada Rabbnya. Kemudian dia lantas karena dia mengakui kalau dia tidak bisa apa-apa, maka kemudian dia lantas iktimat bersandar kepada Allah. Jika ada yang bertanya berkenaan dengan pengertian tawakal, di mana melakukan usaha, unsur melakukan usaha dalam tawakal, kenapa tidak Anda tambahkan unsur melakukan usaha badil asbab, mal jawab, maka apa jawabannya? Jawabannya, melakukan usaha itu syarat tawakal dan syarat sesuatu di luar hakikat sesuatu. Sebagaimana yang Anda pahami tentang syarat sholat dan pengertian sholat, Anda paham bahasanya pengertian sholat, ucapan perbuatan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Dan sholat itu punya syarat. Akan tetapi syarat sah sholat berupa menghilangkan hadas, menghilangkan najis dan yang lainnya tidaklah masuk dalam definisi sholat. Fahiyah kharijatun anha, maka syarat itu di luar, syarat sholat itu di luar pengertian sholat. Wamin hadzal jinsi, sejenis yang sama, kasus yang semisal, ta'aluku ittikhadil asbab, tentang masalah melakukan usaha bitawakkul, kaitannya dengan tawakal. Fa innaha, maka melakukan usaha itu syarat bagi tawakal, walaysat min jumlati haqiqatihi, dan bukan bagian dari hakikat atau definisi tawakal. Itu pandangan Syaikh Shalih Al-Utsaimin tentang hubungan tawakal dengan usaha. Kalau Abdullah Fauzan sebelumnya, Ibnu Utsaimin, melakukan usaha dimasukkan ke dalam definisi tawakal. Namun kalau Syaikh Utsaimin tidak sepakat, beliau menilai bahwa usaha itu syarat tawakal. Dalam pengertian sesuatu di luar tawakal namun harus dalam tawakal. Namun harus. Itu melakukan usaha sehingga dia tidak masuk dalam definisi. Kemudian tawakal kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah untuk mendapatkan kepentingan hamba. Itu untuk dapat rezeki, dapat duit. Wal afiyah, dan mendapatkan keselamatan dan yang lainnya. Maka dia kerja, kemudian dia bercocok tanam, setelah itu tawakal. Dia nabur benih, setelah itu tawakal. Maka dia tawakal untuk mendapatkan kepentingan hamba. Kemudian tawakal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tawakal yang pertama adalah tawakal dalam masalah dunia, berhasilnya, lancarnya bisnis, kemudian panennya kebun dan sawah. Kalau yang kedua adalah tawakal dalam berkenaan dengan akhirat. Dan realita menunjukkan ada tawakal jenis yang ketiga. Tawakal jenis yang ketiga yang ada pada sebagian manusia, itu tawakal kepada Allah dalam bermaksiat kepada-Nya. Dalam bermaksiat kepada-Nya. Banyak pencuri itu tawakalnya tinggi. Banyak pencuri itu tawakalnya tinggi. Udah dijalani dengan penuh tawakal. Dijalanilah kemudian aksi mencuri itu dengan penuh tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tawakal untuk terwujudnya maksiat. Di kampung rampok di Sumatera itu kalau mau berangkat merampok dan bajak laut di Selat Malaka itu mereka bikin acara dulu doa-doa. Bikin acara doa-doa. Acaranya tahlilan. Acaranya tahlilan. Kenapa? Karena anggap saja berangkat merampok dan jadi bajak laut di pantai di Selat Malaka itu nanti mati. Maka tahlilan, anggap saja sudah mati. Anggap saja sudah mati. Ditahlili dulu. Orangnya baru mau berangkat, besok pagi berangkatnya. Berangkat untuk jadi bajak laut di Selat Malaka. Itu pakai acara tahlilan. Anggap saja orangnya sudah mati. Anggap saja dia sudah mati, tahlilan. Besok berangkat, ngampok. Berangkat jadi bajak laut di Selat Malaka. Maka mereka berangkat dengan penuh tawakal, mati sudah nenek. Ini berangkatnya itu statusnya status mati nenek. Jadi enggak usah diharap kalau bisa pulang itu enggak usah diharap. Oh, itu tawakal tinggi. Tawakal tinggi untuk maksiat. Ya, tawakal tinggi untuk maksiat. Kalau dia enggak tawakalnya tinggi enggak jadi berangkat. Aduh, takut mati saya. Takut mati ya sudah, enggak jadi berangkat. Ini jadi berangkat. Dalam rangka bermaksiat, dalam rangka ngampok. Maka banyak pelaku maksiat itu untuk terwujudnya maksiat dia tawakal. Ini itu tawakal jenis yang ketiga. Ada tawakal untuk mendapatkan bagian dari hamba yang itu ya rezeki, anak dan sebagainya, keturunan, momongan, sehat setelah sakit. Ya, ada tawakal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ada lagi tawakal untuk maksiat kepada Allah. Bayangkan. Mau maksiat sama Allah, tawakalnya juga sama Allah. Kan keren ini ya. Kan keren. Dalam tanda kutip ini kan keren. Ini mau duhaka sama Allah, nun tawakal sama Allah. Ya. Dia tahu ini duhaka sama Allah. Ya Allah, lancarkanlah urusanku. Nah. Ya demikian kita baca sematan jalan wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahirrahmanirrahim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.